dipersiapkan menutup huruf fa. Ma ditempelkan ujung gigi dengan perut bibir bawah yang diregangkan. Kemudian sa'idan tayyiba. Tayyib. Fadhal. Alam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Tayyiba berhentinya sih. Tayyib. Terus Fadhal. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Tayyib, satu lagi. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Tayyib. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا صَعِيدًا طَيِّبًا. طيب. Yang bertemu zai nun sukun menghadapi zai, dan zai termasuk huruf ikhfa. Zai atau za, ya, zai ataupun za, za itu dalam kalimat tanzil. Kalau zai huruf murokok, huruf tipis saja, tetap lisan di bawah. Tanzil min zawal sa'idan zalaqo. Ditahan dua harokat, dipanjangkan, sukun atau tanwin ketika menghadapi huruf zai. Yang pertama itu di surat Az-Zumar ayat pertama. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. شهدنا دي أول. تفضل. Ini surat Ibrahim ayat ke-44. Dua ratus enam satu. Di akhirnya saja, kita baca akhirnya saja. أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ. Ada dua syahid di sini. Nusukun riqaf dengan mufakham ditebalkan min qablu. Ya, karena qaf huruf itlaq. Dan yang terakhir zawal. Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Baik. Tafadhal.